Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan tentang adab dan etika berbicara dalam Islam dari kitab atau dari buku yang berjudul Adabut Takhattub karya Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Kita masih pada adab, yaitu bahasanya semua apa yang kita ucapkan itu tercatat dan tercatat yang nanti akan kita lihat di lembaran-lembaran catatan amal kita pada hari kiamat. Oleh karena itu maka hendaknya seorang itu memikirkan baik-baik apa yang dia katakan dan mempersedikit ucapan kecuali hal-hal yang memang perlu manfaat dan mendesak, dan tidak menjadi seorang yang hobi berbicara atau banyak berbicara. Maka ini adab yang pertama, jangan menjadi seorang yang banyak berbicara tanpa perlu dan tanpa manfaat. Wa kathratul kalam, karena banyak berbicara tusabbib malalan linnas, itu menyebabkan audien dan orang yang mendengarkannya bosan. Banyak berbicara seringkali menyebabkan mitra kita itu bosan dengan apa yang kita omongkan. Akhirnya mereka berpaling dari Anda dan tidaklah suka dengan perkataan Anda. Dan di antara hal yang bisa menunjukkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalur Abu Wa'il. Dia mengatakan adalah Abdullah, yaitu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yudzakkiru an-nasa fi kulli khamisin. Beliau memberikan ceramah atau pengajian cuma seminggu sekali setiap hari Kamis. Faqala lahu rajulun, maka ada seorang yang mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, saya berharap agar Anda mengingatkan kami, memberikan kami nasihat dan peringatan setiap hari. Qal, maka Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, amma innahu yamna'uni min dalika, sesungguhnya yang menghalangi aku untuk memberikan nasihat setiap hari adalah aku khawatir aku membosankan kalian. Oleh karena itu ini atakhawalukum, aku memberikan nasihat itu cuma jarang-jarang saja. Catatan kaki takhawul diambil dari kata-kata ta'ahud. Artinya karena adalah Ibnu Mas'ud itu mempertimbangkan waktu untuk memberi nasihat kepada kami. Beliau tidak melakukan hal tersebut, yaitu memberikan nasihat setiap hari supaya kami tidak bosan. Qalahu al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Demikian penjelasan Ibnu Hajar. Wa inni atakhawwalukum bil mau'idzah, aku hanyalah jarang-jarang memberikan nasihat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jarang-jarang memberikan nasihat kepada kami. Pihaknya kembali ke mau'idzah, makhafata sammati alaina, karena Nabi khawatir kami bosan. Maka di antara kandungan hadis ini di catatan kaki yang pertama disampaikan waqala aidan Ibnu Hajar mengatakan, dan bisa kita simpulkan dari hadis ini anjuran untuk tidak terus-menerus dalam hal yang serius fil jiddi minal amal, dalam kegiatan yang bersifat serius karena khawatir menimbulkan kebosanan. Wa in kanat, meskipun al-muadzabah rutin satu hal yang diperintahkan, akan tapi merutinkan kegiatan itu ada dua macam. Yang pertama imma kulla yaumin, setiap hari, rutin setiap hari, namun itu tidaklah ma'adami taklif, namun itu tidak menyusahkan. Wa imma, dan termasuk rutin juga, maka yang namanya rutin tidak harus setiap hari. Maka harian, setiap hari dikerjakan itu juga termasuk muadzafah, juga tergolong, sudah tergolong kontinu. Demikian juga tergolong kontinu yauman ba'da yaumin, namun sehari demi hari, ini sehari iya, sehari tidak, non itu rutin, itu juga tergolong kontinu. Tidaklah yang disebut kontinu harus sesuatu yang dikerjakan setiap hari. Fayakunu yaumu tarki, maka ada hari yang tidak dalam rangka untuk istirahat, supaya kemudian menyambut hari yang kedua dengan penuh semangat. Dan boleh jadi sehari dalam sepekan, asalkan rutin, maka itu termasuk muadzafah dan mudawamah, itu termasuk rutin dan kontinu. Dan ringkasnya boleh jadi sepekan sekali, dua pekan sekali, tiga pekan sekali, sebulan sekali, dan seterusnya. Wa yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal, maka itu berbeda-beda manakah yang terbaik, berbeda-beda dengan perbedaan kondisi dan person. Yang jelas wadhabit tolak ukurnya adalah kebutuhan, ma'amurati wujudin nasyat, dengan mempertimbangkan ada dan tidaknya semangat. Kembali ke atas. Oleh karena itu maka seorang khatib pada hari Jumat dianjurkan untuk memendekkan khutbahnya dan tidak memanjangkan dan bertele-tele. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya lamanya salat seseorang dan pendeknya khutbahnya adalah tanda kedalaman ilmunya. Fa'atilu salata, maka panjangkan dan lamakan salat dan pendekkan khutbah. Wa inna minal bayani lasihran, dan sungguh kemampuan berbahasa yang bagus itu bisa menyihir. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ammar bin Yasir radallahu anhuma marfu'an, sabda Nabi. Waqad untuk kita ala muslimin, dan ini ada di antara hadis yang mendapatkan kritikan dari para hufat, para pakar hadis, kritikan kepada Imam Muslim. Maka di sini disampaikan bahwasanya hadis ini adalah, ada beberapa hadis dalam Sahih Muslim yang diperselisihkan, sehingga kemudian sejumlah ulama hadis semacam Darqutni dan yang lain mengkritik kenapa Muslim memasukkan hadis ini dalam sahihnya. Dan di sini disampaikan bahwasanya di antara hadis yang dipermasalahkan oleh ba'dul hufadz, sebagian pakar hadis masa silam, berkenaan dengan tindakan Imam Muslim yang memasukkannya ke dalam sahihnya, itu di antaranya adalah hadis ini. Namun lakillahu syawahid. Dan seandainya kritikan itu adalah kritikan yang benar dan tepat sasaran, maka hadis ini punya banyak penguat, sehingga kalau tidak sahih maka sahih li ghairihi. Dan berkenaan dengan masalah kemampuan berbicara itu adalah sihir, maka apakah ini pujian ataukah celaan? Maka yang benar itu adalah pujian dan celaan. Maka jika kemampuan orasi yang baik, kemampuan menyusun kata yang bagus, itu digunakan untuk kebaikan, untuk memotivasi orang untuk berbuat baik, mendorong untuk orang untuk bertaubat, maka ini satu hal yang terpuji. Namun kepandaian merangkai kata, kemudian orang bilang nyastra bahasanya, kemudian membuat orang terpikat setiap orang yang membacanya atau mendengarnya, nah ini ditujukan untuk menyebarkan keburukan, ya, maka ini adalah satu hal yang tercela. Kemudian kembali kepada pokok masalah, yaitu jangan menjadi orang yang banyak berbicara, maka adalah keadaan Nabi alaihi salatu wasalam, yuhadisu hadisan law addahu al-addu la ahsahu. Oleh karena itu maka keadaan Nabi sallallahu alaihi wasalam ketika beliau menyampaikan satu perkataan, seandainya ada orang yang mau menghitung berapa kosakata yang Nabi sampaikan dalam perkataan beliau tersebut, la ahsahu, tentu orang pun mampu untuk menghitungnya. Demikian adalah hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka ini menunjukkan kalau perkataan yang Nabi sampaikan itu tidak panjang-panjang. Ya, kalau itu panjang, berparagraf-paragraf, tentu orang tidak bisa menghitung ini tadi berapa kata yang diucapkan. Namun ketika kata-kata itu pendek, singkat-singkat, padat dan syarat makna, maka orang pun bisa menghitung dengan tepat berapa jumlah kosakata yang Nabi sampaikan. Waqad hassana rabbuna, dan Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk mencukupkan diri dengan perkataan yang baik dan meninggalkan yang lain. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada kebaikan dalam banyak bisik-bisik mereka, kecuali bisik-bisik yang dilakukan oleh orang yang memerintahkan bersedekah, memerintahkan untuk melakukan kebajikan secara umum. Demikian juga orang yang mau mendamaikan orang yang bersengketa. Siapa yang melakukan hal tersebut karena mencari ridha Allah, fasawfa nu'tihi ajran azima, akan kami berikan padanya ganjaran yang besar. Dan hal tersebut yaitu mencukupkan diri dengan perkataan yang baik juga adalah arahan yang diberikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Maka siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata dengan perkataan yang baik. Jika tidak, maka hendaklah dia diam. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Ya, oleh karena itu, maka perkataan yang kita ucapkan, ya, maka apakah itu manfaat ataukah tidak, tentu ada tiga kemungkinan. Yang pertama jelas manfaat, yang kedua jelas tidak manfaat, dan yang ketiga bimbang manfaat ataukah tidak manfaat. Maka dari tiga jenis perkataan yang akan kita katakan dan diucapkan oleh seseorang, maka yang Nabi izinkan untuk diucapkan hanya satu jenis saja, yaitu yang jelas manfaatnya. Adapun yang jelas bahayanya, ruginya, maka hendaklah diam. Demikian juga yang bimbang dan ragu apakah ini manfaat ataukah tidak manfaat. Wa hadzana nabiyuna alaihi salatu wassalam, dan nabi kita pun mendorong kita untuk menjaga lisan. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, siapa yang menjamin kepadaku bahasanya dia menjaga ma baina lihyaihi, apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, yaitu rahang atas dan rahang bawah, yaitu mulut, dijaga dari dua hal, dari ucapan-ucapan yang terlarang, demikian juga dijaga dari dimasuki makanan-makanan yang haram. Dan dia menjaga dan apa yang ada di antara dua kakinya, itu kemaluannya, maka aku jamin surga untuknya. Diriatkan oleh Al-Bukhari dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga menyampaikan, siapa yang diam maka dia selamat. Demikian dalam hadis yang derajatnya kualitasnya hasan, diriatkan oleh Abad ibn Humaid dalam musnadnya, demikian juga diriatkan Imam Ahmad. Maka hukum asalnya bahasanya diam itu manfaat. Dan pada dasarnya diam itu adalah keselamatan. Meskipun nanti akan rinciannya, nanti akan ada diam-diam yang terlarang. Diam yang terlarang, manakala mendiamkan kejelekan, mendiamkan kemungkaran, dan hal-hal yang semakna dengan hal tersebut. Fal ikhtisar, maka ringkas, wal ijaz dan ringkas dalam berkata-kata satu hal yang dituntut, satu hal yang diperintahkan. Dan ini menunjukkan kedalaman ilmu seseorang. Peribahasa kita mengatakan, tong kosong nyaring bunyinya. Maka orang yang tidak berkualitas itu yang banyak komentar, banyak bicara meskipun bukan faknya, bukan bidangnya, namun karena itulah hobinya. Adapun orang-orang yang berkualitas, maka dia akan pilih-pilih dalam berbicara. Falqalil al-kalam, oleh karena itu maka persedikitlah berbicara sesuai dengan kadar kemampuan, selama perkataan tersebut yang sedikit bisa dipahami. Kalau itu sudah cukup untuk bisa dipahami, ya sudah cukupkan dengan hal tersebut. Warokis, dan pusatkanlah kepada perkataan yang manfaat, yang memberikan faedah dan manfaat. Oleh karena itu di antara keunggulan atau manaqib yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau diberi jawami' kalim. Beliau diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala agar kata-katanya adalah jawami' kalim. Jawami' kalim adalah kalimat yang singkat syarat makna. Kalimat-kalimat yang pendek namun padat kandungan dan pesan. Sebagaimana dalam hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu bi jawami'il kalim." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki kelebihan jawami' kalim. Dalam redaksi Bukhari, dalam salah satu redaksi Bukhari, "U'titu mafatihal kalim." Aku diberi kunci-kunci perkataan. Dalam dalam redaksinya Muslim, "Fudiltu 'alal anbiya' bi sittin." Aku lebih unggul daripada para nabi yang lain dalam 6 hal, di antaranya "U'titu jawami'al kalim." Aku diberi jawami' kalim. Dalam redaksi yang lainnya dihadkan oleh Muslim, "Wa utitu jawami' al-kalim." Aku diberi jawami' kalim, menggunakan kata-kata uti. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada nabinya Dawud alaihi salam. Allah berikan padanya hikmah wa faslal khitab. Allah berikan padanya hikmah, yaitu kebijaksanaan, wa faslul khitab dan faslul khitab. Tentang makna faslul khitab kita lihat. Ya, lengkapnya di surat Shad ayat yang ke 20, wasaddadna mulkahu, kami kuatkan kerajaannya Dawud, wa atainul hikmata wa faslal khitab. Wa atainahu, dan kami berikan kepada Dawud al hikmah, hikmah wa faslal khitab dan faslul khitab. Penjelasan dan tafsirnya, kami kuatkan kerajaannya dengan apa yang kami berikan kepadanya minal haibah, berupa kewibawaan, kekuatan, dan menang menghadapi musuh. Wa atainahu an-nubuwah, ya, tentang makna al-hikmah, maka ulama berselisih pendapat. Ya, ada yang memberikan makna nubuwah kenabian, dan ada yang memberikan makna dengan aswafi umurihi, yaitu tepat dan sikap yang tepat dalam segala urusan. Dan di sini disampaikan dimaknai dengan dua-duanya. Maka kami berikan kepadanya an-nubuwah kenabian, wasawab fi umurihi, dan kebijaksanaan, yaitu ucapan yang tepat, sikap-sikap yang tepat pada sikonnya masing-masing. Itulah hikmah. Kemudian tentang kami berikan padanya faslul khitab, maknanya wa atainahu al-bayan asy-syafi fi kulli qasdin. Kami berikan kepadanya kemampuan untuk menjelaskan sesuatu secara memuaskan. Ya, menjelaskan sesuatu secara memuaskan fi kulli qasdin, dan itu adalah satu hal yang dalam setiap kesengajaan. Wal fasla fil kalam wal hukmi, dan perkataan yang menjadi bisa menjadi kata putus jelas gamblang, wal hukmi dan hukum dan putusan hukum yang bisa menjadi kata putus jelas dan tegas siapakah yang benar dan siapakah yang salah. Maka itu faslal khitab, ini maknanya adalah kemampuan untuk berbicara yang jelas dan gamblang. Demikian juga maknanya adalah perkataan yang memutus. Ketika itu ada keributan, ada pertengkaran, kemudian beliau komentar, maka semuanya bungkam. Semuanya puas dan semuanya bungkam, semuanya menerima. Kemudian wali maqadimah, dan tatkala datang utusan dari kabilah namanya kabilah Abdul Qais menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami datang kepada Anda dari tempat yang jauh. Wa inna bainana, dan sini antara kami dengan Anda yaitu Madinah ada satu kampung besar yang isinya adalah orang kafir, yaitu kafir mudhar. Dan oleh karena itu kami tidak bisa mendatangi Anda kecuali di bulan haram, bulan dilarangnya berperang di masa dalam aturan jahiliyah. Maka itu bulan yang aman untuk kami bisa lewat di kampungnya orang kafir. Namun kami muslim dan itu bulannya bukan bulan haram, kami lewat di kampungnya orang kafir, maka boleh jadi kami dirampok, boleh jadi kami dibegal, diserang dan seterusnya. Maka kami tidak bisa datang ke Madinah kecuali di bulan haram. Famur Nabi Amrin, maka perintahkanlah kami dengan satu perintah faslin yang gamblang yang akan kami sampaikan kepada orang-orang di belakang kami dan dengannya kami masuk surga. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Maka lihat para sahabat ini minta kepada Nabi biijazin, dengan ringkas hal-hal yang akan menjadi sebab masuk surga. Maka beliau minta kata-kata yang ringkas, kalimat-kalimat yang ringkas. Oleh karena itu maka layakkah bagi Anda setelah membaca dalil-dalil di atas seluruhnya menjadi orang yang cerewet dalam artian banyak ngomong, bahasa Arabnya sarsar. Maka apakah Anda rela dan senang dan gembira manakala Anda penuhi lembaran catatan amal Anda pada hari kiamat nanti ternyata isinya adalah qila wa qal, cuma kemudian banyak bicara membicarakan orang lain, al-larwu, kata-kata yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya meskipun tidak dosa. Apakah layak Anda kemudian hitamkan lembaran catatan Anda dengan isi gunjingan, dengan menggunjing orang-orang yang beriman baik laki-laki ataupun perempuan, demikian juga mencela kehormatan dan menodai kehormatan mereka. Maka ingat, banyak berbicara itu mendorong dan menyebabkan lamanya hisab, karena banyak yang akan karena akan ada banyak yang ditanyakan karena banyaknya omongan yang diucapkan. Dan banyak bicara itu menghilangkan haibah, menghilangkan kewibawaan, walbaha, dan menghilangkan keindahan wajah, karena kecemerlangan wajah. Karena orang yang banyak berbicara, apalagi kemudian bicaranya itu guyon, maka dia menjadi orang yang tidak terhormat. Orang-orang pun kemudian suka meledekinya. Ketika dia adalah orang yang banyak bicara, terutama banyak guyon. Demikian juga banyak berbicara itu menghilangkan rozana, menghilangkan kualitas akal, wal waqar, dan menghilangkan sikap wibawa. Dan banyak berbicara itu mendorong banyaknya berkomentar yang salah, banyaknya berkata-kata yang keliru. Wakathirul kalam, dan perkataan yang banyak hampir-hampir menyebabkan orang-orang tidak mendengarkannya, karena banyaknya perkataan menyebabkan sebagiannya melupakan yang lain. Oleh karena itu maka kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sedikit dan sedikit. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam beliau berbicara dengan kalimat yang seandainya ada orang yang mau menghitungnya, niscaya orang pun bisa menghitungnya. Fa sallallahu wasallamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seorang yang memiliki akhlak yang agung dan seorang yang diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Dan di antara hal yang patut untuk dipersedikit adalah qalil minal masail. Maka persedikitlah bertanya. Maka janganlah menjadi orang yang banyak bertanya. Maka sedikitkanlah bertanya sesuai dengan kadar kemampuan, maksimal kemampuan. Illa ma labuda minhu. Oleh karena itu, maka tidaklah kemudian dilontarkan kecuali hal-hal yang memang harus dilontarkan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah membenci kila waqal, sibuk dengan berita tentang orang lain atau sibuk dengan kabar burung, waqat serta soal dan banyak bertanya, yaitu yang tidak perlu. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan, sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian banyaknya bertanya dan menyelisihi nabi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ini tentu ayatnya secara umum berlaku saat nabi masih hidup, namun bisa kita ambil pelajaran darinya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan beberapa hal yang jika dinampakkan kepada kalian, jika dijawab akan menyusahkan kalian. Janganlah tanyakan hal-hal yang tidak dijelaskan hukumnya, yang ketika dijelaskan akhirnya malah hukumnya adalah hukum yang haram, dan ini menyebabkan kalian kesusahan sendiri. Namun biarkan yang dibiarkan. Tentu ayat ini, surat Al-Maidah ayat yang ke-101 ini, makna pokoknya adalah hanya berlaku ketika nabi masih hidup. Ketika wahyu itu masih turun dan hukum itu bisa berubah. Adapun setelah nabi wafat, maka hukum sudah baku dan tidak berubah. Namun yang jadi pelajaran dari sini adalah jangan menjadi orang yang banyak bertanya. Yang sering kali kemudian karena banyak bertanya ini menjadi sebab kesusahan, menjadi sebab bencana dan keburukan. Kemudian adab selanjutnya masih adalah ta'kidul imsak, mempertegas perlunya menahan diri dari berbicara jika tidak terdapat dalam pembicaraan tersebut, dalam perkataan tersebut faedah. Maka ya ta'akad al-imsak anil kalam, menahan diri untuk berbicara. Wa yumna, dan terlarang untuk al-khawdu fihi, berbicara tentang satu hal itu semakin ditekankan jika dalam perkataan tersebut tidak terdapat faedah. Fahahiya Maryam, maka lihatlah di sini Maryam berkata kepada malaikat, yaitu malaikat Jibril, anna yakunu li ghulamun, dari manakah aku akan punya anak, walam yamsasni bashar, dan belum ada manusia itu laki-laki yang menyentuhku, yaitu dan aku tidak menikah, dan aku belum menikah, walam aku baghia, dan aku bukanlah seorang pelacur. Maka sang malaikat mengatakan, qal, malaikat mengatakan, kadzalika qala rabbuki, demikianlah keputusan Rabbmu. Huwa alayya hayyun, dan Allah pun mengatakan, dan itu satu hal yang mudah bagiku, dan kami akan menjadikanmu sebagai, kami akan menjadikannya anakmu tersebut ayatan linnas, sebagai tanda kekuasaan Allah di hadapan manusia, dan rahmat kami, wa kana amran maqdiyah, dan ini adalah satu perkara yang sudah diputuskan. Maka begitu mendapatkan jawaban dari malaikat seperti itu, maka bagaimanakah Maryam? Diam. Tidak perlu lagi kemudian, karena berkata-kata setelah ada jawaban ini tidak ada gunanya. Karena berkata-kata setelah ada jawaban semacam ini tidak ada faedahnya. Maka sikap yang tepat adalah ya sudah, tinggal diam. Hakon, satu hal yang benar, inna amr, itu adalah satu perkara yang telah Allah putuskan dan Allah takdirkan. Maka tidak ada makna dan tidak ada manfaat jika demikian keadaannya, untuk memperbanyak menyanggah. Bolak-balik mengatakan akan tetapi tidak ada gunanya, karena telah dikatakan ini putusan Allah, ya sudah selesai. Semacam itu perkataan Al-Khalil Ibrahim alaihi salam tatkala mendapatkan kabar bahasanya malaikat yang menjadi tamunya Ibrahim itu akan menuju kampungnya kaum Nabi Lut, kaum yang tugas mereka ini adalah menghancurkan kampung kaum Lut. Maka karena sayangnya kepada manusia, maka pada awalnya Ibrahim mendebat malaikat ini. Mendebatnya, jangan dihancurkan. Kemudian biarkan, kemudian beri mereka kesempatan untuk bertobat dan seterusnya. Maka Ibrahim mendebat para malaikat ini dan meminta malaikat ini untuk tidak menghancurkan kaumnya Lot. Dan perlu diketahui bahasanya Lot itu adalah sepupunya Ibrahim alaihumas salatu wassalam. Ini cuma tempat tinggalnya yang berbeda. Ya, dia mendebat alaihi salatu wassalam, beliau mendebat malaikat tentang kaum Nabi Lut. Akhirnya malaikat memberikan jawaban dengan mengatakan, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, a'rid an hadha, berpalinglah dari ucapan-ucapan semacam ini, kamu tidak perlu debat berpanjang kata. Innahu qad ja'a amru rabbuk, telah datang ketetapan Tuhanmu. Sudah selesai, kamu mau debat panjang ngeyel ya, tidak ada gunanya. Sudah ada ketetapan Tuhanmu, itu harus dihancurkan. Maka kamu mendebat kami tidak ada gunanya. Kami tetap akan melaksanakan tugas yang itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah putuskan. Sudahlah, enggak usah berpalinglah dari perkataan semacam ini, sudahlah tidak ada manfaatnya. Ini sudah putusan Tuhanmu. Wa innahum atihim, sunya mereka kaum Lot akan kami datangkan, akan datang kepada mereka adabun ghairu mardud, satu adab dan siksaan yang tidak bisa ditahan dan ditolak. Maka gimanakah respon Ibrahim setelah itu? Diam. Sudah tidak ada lagi kemudian sanggahan-sanggahan, kemudian lobby-lobby ya, kepada malaikat. Tidak ada gunanya, malaikat sudah mengatakan ini putusan Tuhanmu. Kamu ngelobi-ngelobi, kamu ngerayu-ngerayu, tidak ada gunanya. Maka famadama qad jaa amrullah, maka selama qadaannya ini adalah ketetapan Allah dan Allah telah menetapkan perkara ini, fala jadala, maka tidaklah manfaat mendebat ya, mereka kaum Nabi Lut. Dan di sini kita jumpai pelajaran yang penting dan menarik, bahasanya membela orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, orang-orang yang keblinger itu belum tentu berarti membela. Ya, tergantung ya, sisinya. Maka Ibrahim mendebat para malaikat, jangan hancurkan kaum Lut. Apa maknanya Ibrahim mendukung kaum Lut? Tentu tidak. Ya, jangan dihancurkan. Ya. Ya, berikan mereka kesempatan untuk bertobat, berikan gini. Ya. Dan Ibrahim tahu kerusakan kaum Lot. Dan Ibrahim mendebat malaikat yang Allah tugasi untuk menghancurkan kaum Nabi Lot. Dan ini bukan berarti persetujuan dengan kesesatan, persetujuan dengan ini, namun ada sudut pandang yang lain. Berilah kesempatan orang untuk kemudian memperbaiki diri, bertobat dan seterusnya. Itu jauh lebih baik daripada dibinasakan, itu jauh lebih manfaat dan hal semacam itu. Sehingga membela orang yang sesat, orang yang keblinger itu bukan berarti sepakat, tidak mesti selalu kesimpulannya adalah dia sepakat dengan kesesatannya, dengan kebejatannya, dengan penyimpangannya. Boleh jadi ada sudut pandang analisis yang berbeda. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'an nabi ma'alam tanawazidna ilmu wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Baru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.